Mitra Bisnis, pemerintah didesak mencegah masuknya retail asing sampai ke pelosok daerah. Menyusul kian agresifnya pengembangan gerai yang 100% dimodali oleh investor luar negeri. Jika retail asing sampai masuk wilayah perdesaan, dikhawatirkan bakal menggerus pangsa pasar tradisional hingga 10%. Apalagi saat ini retail 100% asing sudah mengantongi izin mengoperasikan format toko dengan skala lebih kecil. Dominasi retail asing juga dianggap akan berpotensi mengganggu pasokan produk dalam negeri ke toko modern. Untuk membicarakan desakan tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda mengenai penetrasi retail asing yang mulai masuk ke pelosok daerah, Pak? Saya sebenarnya tidak melihat masalah ya, selama dia itu memberikan pekerjaan kepada kita dan membayar pajak kepada kita, dan kita juga mengatur dia supaya juga bekerja sama dengan kita punya market itu, supaya kita punya traditional market itu juga tidak disaingi dan mati karena itu. Tapi kan sekarang ini ya, di dalam kita persaingan bebas ya, di dalam kita berusaha, orang tuh hanya membeli kalau yang minimarket ataupun supermarket itu memberikan service lebih baik, barang yang lebih murah, yang dia tawarkan juga mungkin lebih bagus ininya, apa daripada packagingnya dan segala macamnya. Tapi kalau saya melihat, memang sudah ada pembatasan kok. Hipermarket itu nggak boleh tinggal di kabupaten-kabupaten kota, itu nggak bisa. Mereka cuma boleh masuk di tingkat provinsi, ibu-ibu kota provinsi. Itu yang saya tahu peraturannya. Bagaimana dengan retail dengan skala yang lebih kecil, Pak? Ya, mini-mini market dan lain-lain itu memang, itulah persaingan untuk konsumen juga senang belanja di mana saja. So, kalau dikasih juga di mana traditional market itu tidak mengupgrade dirinya, sehingga orang belanja di minimarket, nah di situ saya pikir ada kesalahan daripada traditional market itu di dalam apa penempatannya atau apanya, sehingga akhirnya karena ada saingan langsung dia itu ribut. Saya rasa persaingan itu selalu penting ya, supaya kita masyarakat juga bisa memilih yang mana yang paling baik dan yang mana yang lebih murah. Dan tidak bisa itu cuma dipaksa-paksa kan melalui peraturan, dan memang zamannya itu sudah begitu dalam persaingan-persaingan itu. Mereka masuk di minimarket itu bisa masuk di kabupaten kota, saya percaya, tapi hipermarket saya tahu tidak boleh. Kan sebenarnya ada aturan-aturan jaraknya, aturan daripada bagaimana pendiriannya, di mana tempat minimarketnya, dan itu yang mesti ditata. Tapi ini kan yang terjadi itu sebenarnya itu lebih banyak adalah kebijakan-kebijakan gubernur-gubernur setempat. Bukan pemerintah pusat itu cuma memberi payungnya. Gubernur-gubernur setempat ini kadang-kadang yang tidak betul. Tidak benarnya seperti apa contohnya, Pak? Asal orang bayar aja semua dikasih izin dimanapun, dia beradu, dia berdempet-dempet. Ini menurut saya yang salah. Tapi kan kita mesti memperbaiki ini semua, sehingga semua itu bisa hidup bersama-sama dan juga semua punya pasarnya sendiri-sendiri. Dan tidak perlu satu sama lain itu takut karena persaingan itu, mereka itu akan kehilangan pembeli. Nah, ini yang kita harus jaga supaya sama-sama hidup gitu loh. Tapi kalau semua hanya berlalu peraturan-peraturan yang bikin, bukan ada yang ikuti juga kok. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.